الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita memasuki bab yang ke-17, masih dalam pembahasan tentang kitab Al-Mu'amalat. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-bab as-sabi'asyar, bab yang ke-17, al-musabaqah, tentang al-musabaqah, perlombaan, persaingan dalam sesuatu. Bab ini menjelaskan tentang hukum perlombaan, di mana ada dua orang atau lebih yang bersaing, yang berusaha memenangkan perlombaan tersebut. Apakah itu pacuan kuda, atau lomba memanah, atau perlombaan yang lainnya, termasuk sepak bola, lomba lari, dan perlombaan-perlombaan yang lainnya. Ini apa hukumnya di dalam Islam? Maka dalam bab ini akan diterangkan hukum perlombaan tersebut, dan apa hukumnya membuat pertaruhan. Siapa yang menang, maka dia yang meraih hadiahnya. Baik hadiah itu ditarik dari lawannya atau dari pihak yang lain. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ma'naha wa hukmuha, maknanya apa, makna dari al-musabaqah dan apa hukumnya. Ma'naha, adapun makna al-musabaqah, as-sabaqu, as-sabaqu, ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه. معاشر المسلمين رحمكم الله، المسابقة yang berasal dari kata سبق يسبق، سبقا dan سبقا. Sabqan dengan ba yang disukun, as-sabqu, sabqun. Ba yang disukun, sabqun, maknanya dalam bahasa, bulughul ghayah qabla ghairihi, sampainya kepada tujuan sebelum yang lain. Itu makna sabqun dengan ba yang disukun. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Inna dhahabna nastabiqu." Inna dhahabna nastabiq. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang alasan saudara-saudara Yusuf yang kemudian mereka melaporkan kepada ayahnya bahwa Yusuf diterkam serigala dalam keadaan mereka sedang bermain-main, berlomba memanah. Mereka mengatakan, inna dhahabna nastabiq. Sesungguhnya kami ketika itu pergi berlomba. Berlomba memanah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastabaqal bab. Wastabaqal bab. Ketika Yusuf alaihi salam yang hendak digoda oleh Imra'atul Aziz, maka mereka Yusuf alaihissalam berlari ke arah pintu, lalu kemudian dikejar oleh Imra'atul Aziz. Keduanya bersaing, berlomba untuk menggapai pintu tersebut. Disebutkan wastabaqal bab. Keduanya bersaing. Siapa di antara mereka berdua yang terlebih dahulu menggapai pintu tersebut. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Maka siapa yang lebih dahulu dalam beramal saleh, maka dia lebih afdal daripada yang lainnya. Maka ini makna as-sabqu. Jadi inti dari as-sabqu tersebut adalah dia sampai kepada tujuan sebelum yang lainnya. Kemudian as-sabaqu dengan ba yang di fathah. As-sabaqu. Adapun as-sabaqu memiliki makna yang berbeda. Disebutkan oleh Ibn al-Athir, yang dimaksud as-sabaqu huwa ma yuj'alu minal mali rahnan 'ala al-musabaqah. Apa yang dijadikan sebagai upah atau sebagai taruhan dari harta dalam sebuah perlombaan. Apa yang dijadikan sebagai taruhan dari harta dalam sebuah perlombaan. Jadi taruhannya itu disebut as-sabaqu. Al-Baghawi mengatakan yang dimaksud as-sabaqu huwa al-mal al-mashrutu lis-sabiqi 'ala sabqihi. Yaitu harta yang disyaratkan diraih oleh seorang yang memenangi lomba tersebut atas kemenangannya. Atas kemenangannya. Ini yang disebut as-sabaqu. Jadi intinya bahwa as-sabqu itu perlombaannya. Perlombaan seorang berupaya untuk memenangi sesuatu dan mengalahkan yang lain. Adapun as-sabaqu yaitu taruhannya, hadiahnya, atau apa saja yang disebut namanya. Sebagian menyebut as-sabaqu, sebagian menyebut al-ja'lu atau al-ju'lu, sebagian menyebut al-khatar, al-khatru, sebagian lagi menyebut an-nadbu, al-qar'u, dan ar-rahn. Ini semua beberapa istilah dan penamaan yang semuanya memiliki makna yang sama. Yang dimaksud adalah seseorang mendapatkan sesuatu hasil dari perlombaan. Kata beliau di sini, as-sabaqu ma yatarahanu 'alaihi al-mutasabiqun. Apa yang menjadi taruhan atasnya bagi orang-orang yang berlomba fil khayli, pada perlombaan kuda, pacuan kuda, wal ibil, perlombaan unta, wa fin nidal, dan lomba memanah. Faman sabaqa akhadahu. Siapa yang mendahulunya maka dialah yang mengambilnya. Siapa yang mendahulunya maka dia yang mengambilnya. Nah, maka dengan definisi yang beliau sebutkan ini menunjukkan bahwa beliau seakan-akan membatasi perlombaan itu hanya dalam hal taruhan dalam perlombaan hanya dalam tiga perkara ini, yaitu kuda, pacuan kuda, lomba unta, dan perlombaan memanah. Sebagian para ulama menyebutkan yang lainnya, bahwa selain dari tiga macam ini juga termasuk dalam bentuk al-musabaqah, diterangkan oleh Al-Kasani ketika menjelaskan tentang istilah al-musabaqah, kata beliau, huwa ayyusabiqa ar-rajulu sahibahu fil khayli awil ibili wa nahwi dhalik, yaitu seseorang mendahului temannya dalam pacuan kuda atau unta dan yang semisalnya, di mana dia mengatakan in sabaqtuka fakadha wa in sabaqtani fakadha, apabila aku mendahuluimu maka demikian, dan apabila engkau mendahuluiku maka demikian. Ini sudah ada ketetapannya, ada akadnya. Apabila aku mendahuluimu maka kamu bayar 100.000 misalnya. Apabila engkau yang mendahului aku maka engkau yang membayar 100.000. Ini yang dimaksud al-musabaqah. Kata beliau, wal musabaqatu hiyal mujaratu bainal hayawan wa ghairih. Al-musabaqah adalah perlombaan. Perlombaan, pacuan antara hewan dan yang lainnya. Antara hewan dan yang lainnya. Ya, atau dengan jokinya. Melakukan perlombaan pacuan kuda atau pacuan unta. Saya enggak tahu ya. Ya. Saya enggak pernah melihat ada perlombaan pacuan unta. Adanya pacuan kuda. Nah, tapi disebutkan dalam hadis. Ya, adanya atau dibolehkannya pacuan unta. Wal munadalah. Dan al munadalah. Munadalah, lomba memanah. Ya, siapa yang lebih tepat maka dia yang memenangkan. Wan nidal al-musabaqatu birrami bisiham wa nahwiha. Yang dimaksud an nidal adalah perlombaan memanah. Ya, dengan busur dan yang semisalnya. Kita melihat bahwa yang disebutkan di sini perlombaan-perlombaan yang pada hakikatnya memiliki kaitan dengan persiapan seseorang dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berlomba dalam hal keahlian dalam menunggang kuda yang digunakan dalam berjihad. Demikian pula keahlian dalam menunggang unta juga digunakan dalam berjihad. Keahlian memanah juga berkaitan dengan kepandaian seorang dalam tepat sasaran menembak dengan panahnya. Maka ini semuanya berkaitan dengan amalan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian para fuqaha mereka menyebutkan bab al-musabaqah ini dalam kitab al-jihad. Dalam kitab al-jihad. Namun sebagian para fuqaha, dan itu yang disebutkan pula oleh al-muallif rahimahullah, dimasukkannya dalam kitab al-muamalat. Dalam kitab al-muamalat, karena ini juga berkaitan dengan perkara muamalah antara seseorang dengan yang lain, bahkan ada tukar menukar barang. Apabila aku menang kamu bayar sekian, apabila engkau menang maka aku yang bayar sekian. Jadi ada kaitannya dengan muamalah, juga memiliki kaitan dengan pembahasan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala hukmuha wa adillatuha, hukumnya dan dalil-dalilnya. Wal musabaqatu jaizatun bil kitab was sunnati wal ijma'. Berlomba itu hal yang dibolehkan berdasarkan al-kitab dan as-sunnah dan ijma' al-ulama. Dan ijma' al-ulama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah al-musabaqah hukumnya jaizah atau mustahabbah? Apakah jaizah atau mustahabbah? Tentang bolehnya jaizah itu sepakat para ulama. Tapi apakah dia mustahabbah, dianjurkan? Dianjurkan Maka ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama, dan itu dari madhab Syafi'iyah, mengatakan apabila perlombaan tersebut bertujuan untuk kekuatan dalam jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk di antara perkara mustahab yang dianjurkan. Yang dianjurkan, ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Al wasailah ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Sebagaimana tujuan berjihad tersebut hukumnya wajib. Wajib kifayah, maka demikian pula wasilah untuk mengantarkan seorang punya kemampuan dan memiliki kekuatan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dianjurkan. Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, masalah al-musabaqah secara umum bahwa itu adalah hal yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' al-Ulama. Berbeda halnya dengan perlombaan dengan taruhan. Dengan taruhan. Ini yang ada pembicaraan di kalangan para ulama. Kata para ulama yang disebutkan oleh Syekh Nuzaimin bahwa asal hukum al-musabaqah yang disertai taruhan, ya, apabila engkau menang maka aku yang membayarmu sekian, apabila aku menang engkau membayarku sekian, asal hukum taruhan yang seperti ini adalah perkara yang terlarang, bahkan termasuk di antara maisir perjudian yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebab pada asalnya yang namanya maisir, seseorang imma ayyakuna ghaniman aw ghaniman, ada kalanya dia untung, ada kalanya dia rugi. Kalau dia menang, berarti dia untung. Kalau dia kalah, berarti dia rugi. Maka itu maisir. Segala sesuatu yang di situ ada kemungkinan rugi dan untungnya seorang, maka itu adalah maisir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga asal hukumnya perkara yang seperti ini terlarang. Kecuali nanti ada beberapa dalil yang menunjukkan diperbolehkannya atau adanya penjelasan sebagian para ulama tentang diperbolehkannya hal tersebut, sebagaimana yang akan kita terangkan insyaallah taala. Amal kitab, adapun dalil dari Al-Qur'an Karim tentang dibolehkannya, qauluhu taala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Termasuk dari mempersiapkan adalah persiapan fisik. Persiapan fisik, kepandaian dalam menggunakan senjata dalam peperangan. Itu bagian dari wasilah. I'dad al-quwah. Mempersiapkan kekuatan dalam berperang. Di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula kepandaian seorang dalam berkendaraan. Ya, kalau dahulu seperti kuda, unta. Ya, demikian pula dengan kepandaian seorang dalam memanfaatkan atau mengemudi kendaraan yang digunakan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti alat-alat peperangan yang ada di zaman kita sekarang ini. Wa min as-sunnah, adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqa bain al-khayl al-mudammarah min al-hafya ila thaniyah al-wada'. وبين التي لم تضمر من ثانية الوداع إلى مسجد بني زريق. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba atau memperlombakan antara kuda-kuda yang mudammarah. Kuda-kuda yang mudammarah. Ya, yang dimaksud kuda mudammarah ini kuda yang dipelihara, dikasih makanan. Dikasih makanan sampai dia gemuk, tapi gemuk sehat, ya. Gemuk sehat. Lalu kemudian setelah itu tidak diberi makanan dan disimpan di apa ruang yang panas gitu, hangat, agar kemudian lemak-lemaknya itu keluar, ya. Lemaknya itu keluar, ya, keringatnya keluar, sehingga mereka mengatakan itu akan menguatkan kuda tersebut. Ya, setelah diberi makan yang cukup, yang sehat, lalu kemudian tidak diberi makan dalam waktu tertentu, ya, lalu kemudian ditempatkan di sesuatu untuk mengeringkan lemak-lemaknya. Ya, jadi banyak keringat yang keluar. Maka Rasulullah SAW memperlombakan antara kuda-kuda ini. Minal Hafia, dari daerah Hafia. Ada yang mengatakan Haifa. Hafia, Haifa. Dari Hafia ila Thaniyatul Wada', sampai ke Thaniyatul Wada'. Ini dua nama tempat. Ya, jaraknya kurang lebih 5 sampai 6 mil. Ya. 5 sampai 6 mil, ya, sekitar 7-8 km. Nah, wa baina allati lam tudammar, dan beliau memperlombakan antara kuda-kuda yang belum mudammarah, ya, yang masih kuda biasa, yang belum diperlakukan seperti kuda yang pertama, itu juga diperlombakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min thaniyatil wada' ila masjid Bani Zuraiq. Dari thaniyatul wada', sampai ke Masjid Bani Zuraiq, jaraknya kurang lebih 1 mil. Antara Thaniyatul Wada' sampai ke Masjid Bani Zuraiq. Walhasil dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlombakan, ya. Tapi perlombaan ini tentu sangat erat kaitannya dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh sekali berbeda dengan lomba pukul air itu. Ya, itu kira-kira manfaatnya apa itu? Mukul musuh juga tidak membunuh kelihatannya. Hah? Yang pukul air sampai enggak tahu apa manfaatnya. Naam. Khairan insyaallah. Naam. Tapi lihat gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melatih, ya, kuda-kuda tersebut. Untuk apa? Agar dikuatkan dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka perlombaan-perlombaan yang seperti ini sebenarnya lebih manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lomba gulat misalnya. Ini gulat sama yang lain. Ya, kadang-kadang ada luka sedikit, mungkin ada sedikit seleo urat, perlu tukang pijit misalnya, ya. Tapi manfaatnya menguatkan fisik seorang, ya. Dan itu bagian dari i'dad al-quwah. Nah, nanti akan disebutkan jenis-jenis perlombaan yang memiliki kaitan kekuatan seorang dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله